الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة لحبيب رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من أنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والأرواز من رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم والجميع مصنف الكتب النافعة، خصوصا الروح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم والمتلكين بهم. والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأدب الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وإلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Melanjutkan pembahasan kita dari hadis ke-23 sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Wal Qur'anu dan Al-Qur'an hujjatun laka, bisa menjadi bukti baik untukmu. Menjadi bukti baik, menyaksikan bahwa kita orang yang baik. Dan tempat-tempat di mana kita membaca Al-Qur'an, tempat itu pun akan menjadi saksi baik ketika ditanya. Ketika menjadi Al-Qur'an menjadi bukti baik, Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tentunya ketika kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti saran Al-Qur'an. Au alek atau Al-Qur'an itu bisa menjadi bukti jelek bagi orang yang membacanya. Al-Qur'an kadang menjadi saksi baik, bisa juga menjadi saksi jelek. Itu semuanya tergantung orang yang membacanya. Karena itu membaca Al-Qur'an ini jangan sekedar membaca, apalagi hanya modal suara dan tajwid, enggak cukup. Memang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menghiasi Al-Qur'an itu dengan suara, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Akan tetapi suara itu tidak berpengaruh sedikit pun kalau kita saat membacanya tidak mentadaburinya. Karena intinya itu di dalam tadabur. Bukan hanya sekedar suara enak tapi enggak tadabur. Intinya di dalam tadabur. Agar kita bisa memahami, mengerti, dan nantinya menjalankan, melaksanakan apa yang kita baca dari Al-Quran. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran dengan cepat, padahal itu bahasanya Rasulullah, bahasa Arab, dan Al-Quran itu pun turun kepada Rasulullah, mau tidak mau Rasulullah pun memahami. Kenapa? Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi juga memahami apa yang disampaikan. Tapi ketika membaca Al-Quran dengan cepat, Allah melarangnya. Allah melarangnya, wala ta'jal bil Quran. Jangan susu-susu. Dalam surat yang lain Allah malah menegaskan, waratilil Qur'ana tartilah. Tartilah kamu ketika membaca Al-Quran dengan tartil yang baik. Apa itu tartil? Cepat, lambat, tidak. Tartil itu sedang, gak cepat, gak lambat. Dikatakan cepat, tidak. Dikatakan lambat, tidak. Itu tartil. Nah kalau bahasanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk tartil, lebih-lebih kita yang bukan bahasa kita. Kita tartil loh, belum tentu per kalimat, per katanya kita memahami. Apalagi per kalimat, apalagi maksud atau menjalankannya. Karena itu bisa menjadi bukti baik atau jelek tergantung yang membacanya. Nah itu di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, yumathilul Qur'an yawmal qiyamah rajulan fayutabir rajuli gad hamalahu fakhalafahu fayumathilulahu khasman. Di hari kiamat nanti Al-Qur'an itu akan menyerupai seseorang datang menuntut kepada orang yang membaca dan membawanya. Ketika orang itu tidak menjalankan perintah yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, datang sebagai penuntut kepada orang yang membaca tapi tidak menjalankan perintahnya. Fa'kulu ya Rabb, ya fabisa hamil ta'adda hududi wa dhayya'a fara'idi wa raqiba ma'siyati wa taraka ta'ati. Al-Qur'an berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah dibawa olehnya, aku telah dipegang olehnya, aku telah dibaca olehnya, tapi sungguh buruk si pembawa. Alangkah jeleknya yang membawa, alangkah jeleknya yang membaca. Ta'adda hududi, melampaui batasku. Al-Quran memberikan batas, dilampauinya, dilewatinya. Wa dhayya'a fara'idi, menyia-nyiakan fara'idu, fara'idi, kewajiban-kewajiban. Wa raqiba ma'siyati, menjalankan maksiatku, menjalankan apa yang aku larang. Wa taraka ta'ati, dia tidak mau taat, tidak mau patuh kepadaku. Ini aduhan, tuntutan Al-Quran kepada Allah, kepada orang yang tidak benar di dalam membaca, membawa, dan menelaah Al-Quran. Tidak sesuai. Fama yazalu yakdhifu alaihi bil hujjat hatta yuqala lahu syahnuk bih fayakhudhu biyadi fama yursilu hatta yuqabba ala man khadhi finnar. Terus, bukan hanya hujatan itu, terus Al-Quran memberikan tuntutan-tuntutannya, mengatakan ini, mengatakan itu, menyampaikan ini, menyampaikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkata kepada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran, melanggar apa yang diperintahkan Al-Quran, melakukan yang dilarang oleh Al-Quran, Allah mengatakan sya'nuk bi. Kalau begitu digeret orang itu, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang membaca Al-Quran, menjalankan yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, patuh taat kepada Al-Quran. Wa yu'ta birrajuli shalih. Al-Quran dimisalkan orang yang soleh, orang yang baik datang kepada orang yang membacanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengatakan Al-Quran, ya Rab amaltu iyaya fa khairu hamil hafidha hududi wa amila faraidi wa istinjaba ma'asyati wa taba'a ta'ati. Ya Allah, aku telah dibawa olehnya, sangat baik yang membawa, yang membaca, menjaga batasan, batasan, mengerjakan kewajiban-kewajibanku, menjauhi maksiat-maksiatku, mengikuti, mentaati perintah-perintahku. Aku terus memujinya dengan kebaikan-kebaikan. Hatta yugala sya'nuk bih fayakud biyadeh. Fama yursilu hatta yalbisul halat al-istibrak wa ya'kin alaihi tajil malak wa yaskihi ka'asal khamar. Orang itu ketika digiring ke surga, Allah terlebih dahulu memakaikan dia dengan pakaian yang indah, dipakaikan mahkota dan dikasih minum oleh Allah segelas khamar surga. Dalam menjalankan, menjaga, mentaati, mematuhi Al-Quran yang dibacanya. Al-Quran pun mengatakan, mengajukan kepada Allah kebaikan orang tersebut. Karena itu sekali lagi, Al-Quran ini tergantung yang membacanya. Jangan kita fokus ke dalam pahalanya. Syafaat kok dan lain sebagainya. Lihat bagaimana kita membacanya dan bagaimana keadaan kita setelah membacanya. Kalau saat kita membacanya dan keadaan kita setelah membacanya itu kok bertentangan dengan apa yang kita baca, apa yang kita tangkap, hati-hati. Karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang lain mengatakan, rubbatanil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Al-Quran melaknatnya. Kok bisa? Jadi orang yang membacanya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membacanya. Karena itu Abdullah bin Mas'ud berkata, yaji'ul Qur'an yawmal qiyamah fayashfa' li sahibi fayakunu gaidan li sahibi ila jannah aw yashhad alayh fayakunu sa'iqan lahu ila an-nar. Di hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, menggiringnya ke surga, tapi akan menyeret dia ke neraka, menarik dia ke neraka, dalam hadis yang lain pernah katakan apa? Iqra'ul Qur'an wa'malu bih wa la tajfau anhu. Katanya Rasulullah, bacalah Al-Qur'an. Amalkan Al-Qur'an. Bacalah dan amalkan. Bukan sekedar dibaca enggak diamalkan. Baca, amalkan. Lalu Nabi mengatakan apa? Wa la tajfau anhu. Jangan tinggalkan untuk membacanya. Baca, amalkan, jangan pernah meninggalkan untuk membacanya. Lalu Nabi pun memberikan peringatan, wala taghluvi, jangan kamu melampaui batasan-batasan Al-Qur'an. Misalnya menambahi hurufnya, mengurangi hurufnya. Karena itu saat kita membaca ini tergesa-gesa. Sekalipun hafal, jangan terburu-buru. Nabi melarang. Nah, kalau ada orang terburu-buru karena hafal, apalagi sholat, jangan. Nabi melarang. Katanya Nabi, wala taghluvi, ay la tata'addu hududahu min haitsu lafzi. Antara kita juid wa hurufi, aw min haitsu makna katarki awamiri. Jangan sampai menambahi, meninggalkan tajwid, menambahi atau mengurangi hurufnya. Atau meninggalkan perintahnya. Wala ta'kulu bih. Katanya Nabi, jangan jadikan alat untuk makan. Jangan jadikan alat untuk makan. Jangan jadikan Al-Quran itu sebab kamu mendapatkan uang, harta. Sekalipun kita tidak dilarang orang yang mempelajari Al-Quran dibayar, menerima bayarannya, tidak dilarang. Tapi jangan diniatkan. Nah, sampai nanti belajar, bayar sampai nih. Ini jangan dijadikan alat. Walatastakthiru bi. Kalau memang kalian dibayar, jangan memberatkan dengan mengambil upah yang banyak dan besar. Itu yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran ini bukan buku bacaan. Al-Quran bukan buku bacaan. Tapi Al-Quran itu bacaan dan pengamalan. Kalau hanya membaca, khatam berulang kali, tapi nggak ada perubahan sedikit pun. Harus ada perubahan. Jangan kita membaca Al-Quran tentang sodako dijelaskan oleh Allah, tapi gak mengerjakan, malah menjadi orang yang pelit. Apa faedahnya kamu membaca Al-Quran? Gak mempercayai apa yang difirmankan oleh Allah di dalamnya. Allah mengatakan tentang sodako seperti ini, seperti itu, seperti itu. Di dalam satu ayat, di dalam ayat yang lain, dari surat ini ke surat itu tentang keistimewaan sodako, tapi dia menjadi orang yang pelit. Jadi orang yang mendir. Loh, manfaatnya dia membaca Al-Quran apa? Apa yang dia hasilkan dari membaca Al-Quran? Berulang kali dia menghatamkan Al-Quran, melewati satu ayat dari ayat yang lainnya, satu surat ke surat yang lainnya. Allah menjelaskan, dia menentangnya, dia melanggarnya. Loh, apa faedahnya dia membaca Al-Quran? Apa yang dibaca, orang membaca dari awal sampai akhir dengan cepat, tanpa tadabbur, tanpa tartil, mulainya bareng, selesainya bareng. Mana yang afdol? Biasanya itu yang lebih banyak, yang lebih afdol. Kita sholat, sehari dengan kerja setengah hari. Beda bayarannya. Bayarannya beda, nggak sama. Tidak sama. Nah, ini katanya Sayyidina Umar, mana yang lebih afdol? Katanya Sayyidina Umar, yang membaca hanya surat Al-Baqarah lebih afdol daripada orang yang membaca dari awal sampai akhir tanpa tadabbur. Kalau kita lihat para sahabat, para sahabat itu para tabi'in atau para aulia salafus saleh. Mereka itu memiliki wirid Al-Qur'an ini bukan satu dua. Banyak. Ada yang wirid Al-Qur'an dalam salat. Jadi dibaca Al-Qur'an di dalam salat. Itu beda dengan wirid setiap harinya dia baca di luar salat. Enggak sama, sampainya enggak sama. Kalau kita mungkin menyamakan, kita sekarang membaca surat Al-Baqarah, kalau kita membaca dalam sholat, ya kita bawa untuk kita baca dalam surat Baqarah, nambahi yang sebelumnya. Kalau mereka enggak, yang sholat sendiri, yang di luar sholat sendiri. Jadi nanti ada hataman di sholat, ada hataman di luar sholat. Itu para sahabat, itu para tabi'in, itu para salafus sholat. Dan Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan, Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali di luar sholat. Di dalam sholatnya per 3 hari sekali. Loh, itu yang dibaca gak sama. Yang dibaca tidak sama. Itu pekerjaan para salafus sholat. Nah, mereka kalau membaca dalam sholat, membaca dalam sholat, itu terkadang mereka bisa menghatamkannya 1 bulan. Selain bulan Ramadan bisa menghatamkannya 1 bulan. Kenapa? Terkadang membaca 1 ayat ini tidak tenteng dalam 1 malam. Dalam 1 malam nggak habis 1 ayat. Kenapa? Menghayati, mentadaburi dan dipenuhi rasa takut di dalam hatinya sehingga nggak sedikit mengulang-ulangnya sampai pagi. Nggak mampu melanjutkan. Tidak mampu melanjutkan, beda dengan kita. Kita membaca tentang adab sampai mesem sampai kuyuk. Seakan-akan kita ini menjadi orang yang terbebas daripada adab. Ketika membaca ayat nikmat surga, wah, seakan-akan kita menjadi penghuninya. Bayang no bidadari dan sebagainya. Seakan-akan kita menjadi penghuninya. Padahal surga sangat jauh, neraka sangat dekat buat kita. Kenapa? Kita lihat keseharian kita, mana yang lebih banyak. Jadi kita gak hitung rahmatnya Allah nanti buat kita. Dalam keseharian, ibadah ingatnya Allah dengan lupanya, mana yang lebih banyak. Ketaatan dengan maksiat, mana lebih banyak. Terkadang na'udzubillah min dzalik, bangun tidur yang diingat bukan Allah, bukan kewajiban kita sebagai hambanya Allah, akan tetapi bangun tidur yang kita ingat uang kita. Yang kita ingat pekerjaan kita. Padahal kita dianjurkan oleh Rasulullah bangun tidur itu membaca doa. Itu loh, doa hampir gak pernah kita baca. Mulai lulus TK sampai sekarang moco di eling. Dalam 1 bulan itu elingnya 1 kali atau bahkan gak pernah. Tapi kalau masalah uang, wah, luar biasa. Apa meneng sadurunge turu doleki duwe gak ilang. Atau gelangi ilang. Tangi turu ini ndak dolek ruko dhisik, ndak dolek nang dolek ngelanjutkan bersambung nyarinya tadi itu bersambung. Para sahabat itu seperti itu, para tabi'in, para tabi'in, tapi para ulama salaf seperti itu. Terus mereka. Jadi di luar sholat ada bacaan Al-Qur'an. Beda dengan apa yang mereka lakukan di dalam sholat. Nah, kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Tapi jangan asal membaca. Jangan asal membaca. Kita perlu memahami karena Al-Quran ini pedoman hidup semua manusia yang ingin menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Itu kita harus membacanya. Bukan baca Al-Quran, ini orang yang terbebas dari aduhannya Rasulullah kepada Allah. Karena Rasulullah pernah mengadu kepada Allah. Ya Rab, innaka min takhudhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku, umatku, dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu nas yaghdu fa ba'u nafsihi fa mu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia di waktu pagi sibuk dengan urusannya, ingin mendapatkan kebutuhannya. Fa ba'u nafsahu fa mu'tikuha. Orang yang sukses, dia pasti ingin terbebas dari kemiskinan, kefakiran. Tapi orang yang ingin celaka, pasti ia akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Di kehidupan manusia itu satu di antara dua. Dan itu semua tergantung dari orangnya. Orang yang ingin sukses, berarti berusaha menggunakan kehidupannya untuk ketaatan dan kebaikan. Orang yang tidak ingin sukses alias celaka binasa, menggunakan dirinya dalam kehidupan dunianya untuk kemaksiatan. Jadi bukan sekedar lisan kita ngomong, aku ingin jadi orang api, aku ingin jadi orang sukses, tapi perbuatannya enggak ada. Di sini ini buktinya, perbuatannya di sini. Yang dikatakan oleh Rasulullah ini perbuatan, sikap, bukan omongan. Kalau omongan semua orang, mau muslim, kafir, mukmin, munafik, kalau ditanya mau mana, surga apa neraka, semuanya pasti menjawab surga. Mau jadi orang kaya, semua pasti menjawab orang kaya. Tapi buktinya, yang diminta itu buktinya. Kalau kemudian jadi orang sufi, apa buktinya? Kamu ingin masuk surga, apa buktinya? Nah itu di sini. Bukan omongan, kalau omongan semuanya ngomong sepakat sudah. Kepingin sing enak, kepingin sing nikmat. Tapi perbuatan yang menunjukkan. Di sini nilainya itu dalam perbuatan. Karena itu setiap orang bisa menjadi orang beruntung ketika dia menggunakan kehidupan dunianya untuk ketaatan dan kebaikan. Tapi bisa menjadi orang yang celaka ketika dia menggunakan kehidupannya untuk kemaksiatan. Tapi bisa kita bantu perbuatan dengan doa. Bukan hanya perbuatan, tapi dibantu perbuatannya dengan doa. Di antaranya yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar terbebas dari neraka dan azabnya, membaca Allahumma inni asbahtu minka wa Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik. Allah annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana muhammadan abduka wa rasuluk. Jadi kalau orang membaca sekali, Allah bebaskan seperempat dirinya dari neraka. Membaca dua kali, Allah bebaskan setengah dirinya dari neraka. Membaca tiga kali, Allah bebaskan 3/4 dirinya dari neraka. Membaca 4 kali, Allah bebaskan dirinya dari neraka. Ini dianjurkan untuk dibaca 4 kali di waktu pagi, 4 kali di waktu sore. 4 kali di waktu pagi, 4 kali di waktu sore, seperti yang telah dicantumkan oleh Imam Al-Hadid Abdullah bin Arwil Haddad di dalam Wirdul Latif. Kalau baca pagi, kita bacanya Allahumma inni asbah. Tapi kalau kita bacanya sore, Allahumma inni amsaitu. begitu juga yang lainnya. Mudah-mudahan